بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة، kita lanjutkan kajian kita pada hadis Al-Thani wal-Ishrun, yaitu dari hadis-hadis dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar, yang kita merupakan kajian rutin, dan kita di pagi hari ini adalah di tanggal 11 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah. Yang bertepatan dengan 24 Desember 2023 Masehi, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasalam an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahmad, At-Tirmidzi, wa Abu Dawud, wa Nasa'i. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu tahur, yakni suci, mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, yang mengikuti kajian ini yaitu ikhwah yang ada di kota Palu, Minahasa Tenggara, dan juga Lubuk Linggau, serta ikhwah lainnya para yang mendengar kajian ini melalui siaran radio Manhajul Anbiya. Hadis ini diterangkan oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullah. Hadzal hadithu sahih yadullu ala aslin jami'. Hadis yang sahih ini menunjukkan pada satu prinsip yang mencakup, prinsip yang universal. Wa huwa annal ma'a ay jami'ul miyah annabi'ah minal ardi, yaitu bahwa air, yaitu semua air yang keluar dari bumi. Semua air yang keluar dari bumi, wan nazila minas sama, dan yang turun dari langit, al baqiya ala khilqatiha, yang dia kondisinya tetap sesuai kondisi penciptaannya, kondisi asal penciptaannya, yang disebut dalam bahasa fikih sebagai al ma al mutlak, air yang mutlak, air mutlak, yaitu air yang baqiya ala khilqatiha, tetap berada dalam kondisi asal penciptaannya. Ya, yakni bahwa air apa yang dimaksud? Al-ma' di sini yaitu air yang keluar dari bumi, semua air yang keluar dari bumi atau turun dari langit, selama dia air itu masih tetap pada kondisi asal penciptaannya. Au al-mutaghayyira bi maqarriha au mamarriha, atau dia berubah namun di tempat dia berada di situ. Au mamarriha, atau di tempat mengalirnya, tempat lewatnya. Au bima yulqa fiha, atau berubah karena diberikan sesuatu padanya, dimasukkan padanya sesuatu, minat tahirat. Tapi yang sesuatu itu adalah benda-benda yang suci. Benda-benda yang suci. Ya. Sehingga selama air itu tetap berada pada kondisi aslinya, walaupun berubah, mengalami perubahan, namun di tempat aslinya atau di mengalirnya, namun tidak keluar dari penamaan air mutlak. Walaupun dimasukkan di situ benda-benda suci, ya, mengalami perubahan karena dimasuki benda-benda yang suci. Walau taghayyuran katsiran, meskipun perubahannya banyak, tapi bendanya suci, barangnya suci. Perubahannya banyak dan tidak mengeluarkan dia dari kondisi sebagai air mutlak. Tahiratun tusta'mal fit taharati wa ghairiha. Maka air itu tetap suci dan bisa dipakai untuk bersuci dan yang lainnya. Ya, karena Nabi mengatakan al-ma'u tahurun. Air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang menajisinya. Ya, sehingga dia tetap tahir, tetap suci dan bisa dipakai untuk taharah. Ini yang diistilahkan tahirun mutahhir. Suci dan mensucikan karena bisa dipakai untuk taharah. Sehingga mensucikan yang lain. Dia suci pada dirinya, mensucikan sesuatu yang lain. Tahirun mutahhir. Nah, tahirun mutahhir ini diungkapkan dalam satu kata, tahur. Ya, tahur. Sehingga tahur itu mencakup makna tahirun mutahhir. Apa makna tahirun mutahhir? Suci pada zatnya, mensucikan benda atau sesuatu yang lain. Sehingga bisa dipakai untuk taharah. Wa la yustasna min hadzal kalamil jami' illa al-ma' al-mutaghayyir launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasah. Dan tidak diperkecualikan dari penjelasan yang universal ini kecuali air yang berubah warna, rasa atau aromanya bin najasah, dengan sebab najasah. Bukan dengan sebab benda-benda suci tadi yang dimasukkan atau dicampurkan pada air itu, namun apa? Dengan sebab najasah. Sehingga mengubah salah satu dari tiga. Mengubah warnanya, aroma, rasanya atau aromanya. Ya. Sehingga warnanya misalnya sudah berubah menjadi warna benda najis itu. Ya. Demikian pula rasanya berubah. Ya. Atau rihnya. Ya. Atau rihnya. Nah, aromanya berubah sesuai seperti aroma benda najis yang masuk padanya itu. Kama fi ba'di alfaz hadzal hadis, sebagaimana ditunjukkan pada sebagian lafaz hadis ini, yaitu terdapat dalam riwayat tambahan al-ma'u tahurun la yunajjizuhu syai'un illa ma taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'muhu binajasatin warada fiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binajasatin warada fihi waradat fihi. Ya, karena sebab najis yang jatuh atau menimpanya, menimpa air tersebut. Tambah hadis ini merupakan tambahan yang dhaif, yang lemah, karena pada periwayatnya, ya, di antara dalam rangkaian sanadnya ada perawi yang bernama Rishdin bin Sa'ad, yang itu sepakat ulama ahli hadis Rishdin bin Sa'ad sebagai perawi yang dhaif, sehingga hadis ini dhaif. Namun para ulama berijma sepakat untuk sepakat terhadap makna hadis ini, sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif secara periwayatan, namun maknanya sahih, yang maknanya itu dikuatkan oleh ijma'ul ulama. Sehingga beliau mengatakan waqad ittafaqal ulama ala najasatil ma'at al mutaghayyir bin najasah. Ya. Maka ulama sepakat atas apa? Najisnya air dengan sebab yang telah berubah. Ya, najisnya air yang telah berubah dengan sebab najis. Yani yang mengubah air itu adalah najisnya itu. Ya, yang menyebabkan dia berubah itu adalah najisnya. Apa yang berubah? Salah satu dari tiga. Launuhu, au ta'muhu, au rihuhu. Ya. Sehingga najis yang masuk tadi itu menyebabkan berubah. Terjadi perubahan. Artinya kalau najis masuk mengenainya namun tidak mengalami perubahan salah satu dari tiga hal tadi, maka airnya tetap air mutlak, sehingga tetap memiliki sifat tahur itu. Namun kalau najisnya itu menyebabkan perubahan, mengubah salah satunya, maka keluarlah air itu dari sifat tahur menjadi najis. Nah. Wastadalla alaihi al-Imam Ahmad radhiyallahu an wa ghairuhu biqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Ila akhir al-ayah. Ya, berdalil dengan ayat ini sampai akhir ayat yang maknanya adalah wa mata dhaharat awsaf hadhihi al-asya' al-muharrama fil ma' sara najisan khabisan. Yaitu ketika sifat-sifat ini tampak, ya, sifat-sifat sesuatu yang haram ini, sesuatu yang diharamkan ini tadi, tampak pada air, maka air itu menjadi najis, ya, dan kotor. Wa hadzal hadis wa ghairuhu yadullu ala anna al-ma'a al-mutaghayyir bit-taharat aw bit-tahirat tahur. Hadis ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa air yang berubah warnanya, berubah aromanya, atau berubah rasanya bit-tahirat dengan sebab benda-benda suci, tahur, maka air itu tetaplah suci. Tetaplah suci, mensucikan. Ya, tetaplah suci dan mensucikan selama itu oleh benda-benda atau sesuatu yang suci. Nah, kalau berubahnya oleh sesuatu yang najis, maka itu menjadi najis. Nah, tapi sekali lagi apa perubahan itu, air itu berubah selama apa masih itu air. Itu masih air. Sehingga kalau itu masih air diubah atau berubah karena sebab benda-benda suci, maka air itu tetap tahur. Namun walaupun itu masih air, namun berubah salah satu dari tiga sifat itu oleh benda-benda najis yang masuk padanya, maka ketika itu air itu menjadi najis. Dengan kata lain, jika air itu telah keluar dari penamaan air, maka dia bukan lagi air gitu. Misalnya air dicampur kopi. Kopi kan barang suci. Dicampur kopi, ya. Dia keluar sudah dari penamaan air. Maka berarti bukan lagi air. Kalau bukan lagi air, maka sudah keluar dari konteks pembicaraan hadis ini. Atau air yang dicampur dengan teh menjadilah teh, tidak lagi disebut air, ya, maka keluar dari konteks pembicaraan hadis ini. Pembicaraan hadis ini selama itu air. Apa itu air? Air al-mutlak. Gimana air mutlak? Yaitu air yang masih dalam kondisi sesuai kondisi asli penciptaannya itu, sehingga masih air. Sehingga walaupun dia berubah namun masih air gitu. Nah, kalau dia berubah namun masih air, maka dilihat kalau yang mengubahnya benda-benda suci, maka air ini masih bersifat tahur. Kalau yang mengubahnya itu benda-benda najis, nah, maka air ini keluar dari sifat tahurnya. Bisa difahami ya? Nah, maka hadis ini dan yang lainnya menunjukkan bahwa air yang berubah karena sebab benda-benda suci, maka air itu masih bersifat tahur, suci, mensucikan. Wa ala anna ma khalat bihil mar'ah la yamna minhu mutlaqan. Demikian pula air yang telah dipakai oleh seorang wanita misalnya, maka itu tidak menghalangi digunakannya air setelah itu. Wa ala tahuriyati ma in ghasamat fihi yadul qa'im min naumil lail. Demikian pula air itu tetap suci, mensucikan, walaupun telah dimasukkan padanya tangan seorang yang baru bangun dari tidur malam. Ya. Maka air itu walaupun tangan orang yang baru tidur, baru bangun tidur dari bangun tidur malam itu tadi dimasukkan ke air itu, langsung dimasukkan, direndam begitu, ya, sebelum di, dan belum sempat dicuci sebelumnya, maka itu tetap air tahur. Wa innama yunha alqa'im minan naum min gham an ghamsiha hatta yaghsilaha thalasan. Hanyalah itu larangan saja, larangan kepada orang yang bangun tidur malam tidak boleh langsung memasukkan airnya, merendamkannya di situ, menenggelamkan tangannya ke dalam air sampai dicuci terlebih dahulu, tiga kali terlebih dahulu. Ini terdapat larangan memang. Itu semata larangan. Tidak mempengaruhi kondisi suci tidaknya air. Kenapa? Airnya tidak akan berubah. Atau kalaupun berubah, itu berubah oleh sesuatu yang suci, benda yang suci, maka tidak menghalangi air. Ya. Sehingga itu hanyalah larangan. Idza qama ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha thalasan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, yakni bangun, yakni tidur malam, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam air sebelum dicuci tiga kali. Ya, cuci dulu tiga kali baru boleh masukkan tangannya ke dalam air. Ini hanya larangan, tidak menunjukkan pada apa? Pada airnya najis, enggak. Wa ammal mana' minal ma' fala yadullul haditsu 'alaihi. Adapun melarangan dari menggunakan air itu, maka makna ini tidak ditunjukkan oleh hadis itu. Hadis itu hanya melarang perbuatannya, tidak menunjukkan jika perbuatan itu terjadi kemudian enggak boleh menggunakan air itu, tidak menunjukkan demikian. Hanya menunjukkan dilarang dari perbuatan itu. Sehingga kondisi airnya bagaimana? Kondisi airnya walaupun sudah dilakukan, terjadi pelanggaran itu, kondisi airnya tidak berpengaruh selama itu masih suci. Selama tangannya masih suci, tidak ada sesuatu yang najis pada tangannya. Wal maksud anna hadzal hadis yadullu ala annal ma' qisman. Sehingga kesimpulannya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa air itu hanya ada dua macam. Najis, air yang najis, wa huwa ma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah qalilan kana aw katsiran. Yang pertama, macam yang pertama adalah air najis, yaitu air yang telah berubah salah satu dari tiga sifatnya. Ya, salah satu dari tiga sifat yaitu warna, rasa, atau aromanya. Berubah karena apa? Bin najasah. Oleh sebab najis. Oleh sebab najasah. Dia terkenai najasah dan mengubahnya. Qalilan kana aw katsiran. Baik air itu banyak, baik air itu sedikit ataupun banyak, yang penting ada perubahan atau tidak. Kemasukan najis, maka dilihat apakah ada perubahan ataukah tidak. Kita tidak mengacu kepada banyak sedikitnya air, tapi lihat ketika air itu kemasukan najis, itu mengubah salah satu dari tiga sifat ini ataukah tidak. Yani najis itu mengubahnya atau tidak. Kalau tidak, maka air itu tetap suci. Kalau berubah, maka itulah air najis. Ini macam yang pertama. Watahurun, macam yang kedua. Wahuwa ma laisa kadzalik, yaitu air yang tidak seperti itu kondisinya. Air yang masih mutlak, masih tetap dalam kondisi penciptaannya yang asli. Ya. Maka itu air suci. Air tahur, au tahir mutah. Tahirun mutahir. Suci dan mensucikan. Wa anna isbata nau'in thalis. Adapun menetapkan untuk air ini jenis yang ketiga, macam yang ketiga, la tahur wala najis, yaitu bukan air yang tahur, bukan air najis. Ada pembagian yang ketiga, bal tahir ghair mutahhir, yaitu yang dikenal dengan istilah air suci namun tidak mutahhir, bukan mutahhir. Suci pada zatnya namun enggak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Ini ada yang membagi menjadi tiga. Yang ketiga ini, yaitu air yang tahir ghair mutahhir. Maka membagi air menjadi tiga ini, yang ketiga adalah tahir ghair mutahhir, laisa alaihi dalilun syar'i. Tidak ada pada untuknya dalil syar'i, tidak didukung oleh dalil. Fayabqa ala asli at-tuhuriyah. Maka air tetap pada asal tuhuriyahnya, yaitu suci mensucikan. Tidak ada sifat antara, yaitu tahir ghair mutahir, tidak ada. Namanya air itu mesti tahur. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan di sini al-ma'u tahur. Ya, selama itu air maka mesti tahur. Ya. Suci mensucikan. Tidak ada istilah air yang tahir namun ghair mutahhir, tidak ada. Imma air tahur atau air najis. Ya. Atau air najis. Najis yang gimana? Kemasukan benda najis dan mengubah salah satu dari tiga sifatnya. Loh, bukankah air kopi itu air suci? Namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dengan kata lain, air kopi itu tahir ghair mutahhir. Maka jawabannya, itu bukan air, itu adalah kopi. Ya, itu kopi, sudah bukan lagi air. Sudah bukan air mutlak. Nah, sudah bukan lagi air mutlak. Maka tidak lagi disebut air. Kalau bukan air, maka bukan pembicaraan kita. Nah, wa yu'ayyidu hadzal umum, yang menguatkan hadzal umum bahwa air itu, selama itu air, maka umum berlaku hadis ini, yaitu al-ma' tahur. Yang menunjukkan makna umum ini, qauluhu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kalian tidak mendapati air, perhatikan ma'an dengan nakirah, maka hendaklah kalian bertayamum dengan tanah yang suci. Wa hadza am fi kulli ma. Ya. Ayat ini umum pada semua air. Di annahu nakira fi siyakin nafi. Karena itu adalah kata ma'an dalam bahasa Arab, ma'an nakirah dalam konteks penafian. Falam tajidu. Ya. Maka berfungsi umum, fayashmul kullama. Mencakup semua air. Kharaja minhul ma'un najis. Namun keluar darinya ma' najis. Karena para ulama sepakat air najis tidak boleh untuk bersuci. Yang boleh hanyalah air yang tahur. Ya. Wadalla hadzal haditsu aidan annal asla fil miyah at-taharah. Hadis ini juga menunjukkan pada satu kaidah fikhiyah bahwa asal semua air itu hukum asalnya adalah taharah. Wa kadzalika fi ghairiha. Demikian pula ini berlaku untuk benda-benda lainnya. Famata hasala syak fi syai'in minha hal wajada fihi sababu tanajjus am la fal asl at-taharah. Ya. Maka ini berlaku pula untuk benda-benda lain bahwa hukum asalnya adalah suci. Hukum asalnya adalah suci. Sehingga kalau terjadi keraguan, ya, ragu misalnya apakah air, benda ini atau air itu ada padanya sebab najis ataukah tidak, maka kita kembali kepada hukum asal, yaitu taharah. Ini yang yakin. Ya, kita kembali kepada yakin. Dan sesuatu yang ragu, meragukan itu tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Yang dalam kaidah fikih dikenal dengan kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin itu tidak hilang oleh karena syak. Sehingga sesuatu yang syak tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Hukum asal sesuatu adalah taharah. Ini yakin sudah. Kalau ragu, loh, itu najis apa enggak? Kena najis apa tidak? Maka kita kembali kepada yakin. Sesuatu yang ragu ini tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Apa yang yakin? Taharah. Apa yang ragu? Ini ada najis apa enggak? Nah, keraguan ini tidak bisa menghilangkan taharah, hukum asal yaitu taharah. Sehingga kalau Anda ragu, maka kembali kepada hukum asal. Nah, sampai di sini ayol ikhwah, kajian kita di pagi hari ini selesai kita dari membahas satu hadis. Labas kita satu dalam satu kali pertemuan walaupun hanya sekedar satu hadis, namun semoga pembahasan yang singkat ini, kajian yang sedikit ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi bagi kita, menjadi bekal bagi kita berubah ilmu nafian. Nah, Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, anak Abu Hafs dari Minahasa Tenggara. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Ahlan bik Ustaz. Mau bertanya Ustaz soal hadis dari Rasulullah SAW tentang nak lupa Ustaz, hadisnya itu tentang sumur yang di situ sudah dilempari, dibuang berbagai macam kotoran Ustaz. Iya. Sumur itu bisa dipakai berwudu Ustaz atau gimana? Nah, iya. Afwan, mohon penjelasan. Ya, itu yang dikenal dengan sumur budoah. Ya. Nah, itu adalah sumur yang seperti itu kondisinya, dilempari padanya atau dijadikan tempat untuk membuang sesuatu begitu, kotoran. Nah, namun kondisi sumurnya airnya adalah tetap suci, mensucikan, tidak berubah oleh sebab hal-hal tersebut di atas. Nah, yang walaupun sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai ukuran tersendiri bagi jumlah air, yaitu yang dipersyaratkan dengan air dua kullah. Ila balaghal ma' kullatain la fala yunajjizuhu syai'un. Kalau air itu telah mencapai dua kullah, ya, maka air itu tidak akan terkenai najis. Sesuatu apapun tidak bisa menajisinya kalau air itu sudah di atas dua kullah. Hadis ini berkenaan dengan hadis sumur bidha'ah. Ya. Sumur bidha'ah, yang kondisi sumur bidha'ah itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu di situ menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, namun sudah mencapai dua kullah sehingga airnya tidak berubah begitu. Apa namanya? Tidak terpengaruh oleh najis. Nah. Nah, berdasarkan hadis ini sebagian ulama memberikan pedoman jumlah airnya yaitu kullatain. Nah. Tapi sebagian ulama lainnya tidak sependapat. Kenapa? Karena di sini memang betul ada hadis membatasi kullatain. Namun hadis Abu Sa'id Al-Khudri tidak membatasi mutlak sifatnya. Maka sebagian ulama tetap berpegang kepada kemutlakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu bahwa air tidak mengacu kepada jumlah banyak ataupun sedikitnya, tapi selama air itu tidak mengalami perubahan warna atau bau atau rasanya oleh sebab najis, maka air itu tetaplah tahur, suci, mensucikan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, apa masih bisa bertanya? Iya, silakan. Air yang punya rasa, masalah garam. Oh, soal masalah air laut Ustaz, apakah bisa dipakai mensucikan? Betul, kalau air laut ada dalil khusus yang menyebutkan hal ini. Beliau ketika ditanya tentang air laut, maka beliau menjawab huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu adalah suci, suci mensucikan airnya, dan bangkainya pun halal. Bukan asin airnya berubah rasanya. Nah, perubahan itu bukan karena sebab najis. Itu perubahannya bukan sebab najis. Perubahannya tetap ada karena asal penciptaannya seperti itu. Nah, sehingga itu adalah air. Nah, maka dengan tegas Nabi memberikan nas pada hadis ini tentang hadis tentang air laut itu adalah air yang tahur, suci, mensucikan. Nah. Jazakumullahu khairan. Waalaikum. Baik, jika demikian kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.